Tetapi ternyata tidak demikian. Nabi SAW pernah mengadakan walimah yang di situ enggak ada syaham wala lahm. Enggak ada daging, enggak ada lemak. Hanya roti gandum dengan kurma. Yang berikutnya, wa tazawwaja Rasulullah SAW Maimunah. Nabi juga menikahi Maimunah binti Al-Harith ibni Hazan ibni Bahir ibni Huzam ibni Ruwaibah ibni Abdullah ibni Hilal ibni Amir ibni Sa'sa'ah. Zawajahu iyahal Abbas. Beliau dinikahkan dengannya oleh Abbas ibni Abdul Muttalib. Wa asdaqaha al-Abbasu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 400 dirham. Dan Abbas ibn Abdul Muttalib memberikan maharnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk diberikan sebagai mahar 400 dirham. Wa kanat qablahu 'inda Abi Ruhmin. Maimunah radhiyallahu ta'ala anha adalah seorang wanita yang tadinya di bawah Abi Ruhmin. Artinya dulunya istri dari Abi Ruhmin ibni Abdul Uzza ibni Abi Qais ibni Abdi Wuddin ibni Nasr ibni Malik ibni Hisr ibni Amir ibni Lu'ay. Disebutkan sanadnya panjang supaya terlihat bahwa atasnya bersambung pada Lu'ay dari kalangan Quraisy. Wa yuqalu innaha allati wahabat nafsaha. Dikatakan wallahu taala a'lam. Sighahnya sighatu tamrid, artinya beliau tidak menegaskan dengan yakin, tapi yuqal, dikatakan bahwa dialah wanita yang menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وذلك أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت إليها وهي على بعيرها. Yaitu ketika Nabi lamarannya berakhir pada dia di atas untanya. Kemudian berkata wanita tadi, البعير وما عليها لله ولرسوله. Kata wanita tadi, unta ini dan yang ada di atasnya dihadiahkan, diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Ini dengan kata lain, wahabat nafsaha. Dengan kata lain, dia menghadiahkan dirinya untuk Rasulullah SAW. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala. Maka Allah pun menurunkan wahyunya yang mengizinkan untuk menikahi wanita yang menghadiahkan dirinya. Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an nabi an yastankihaha. Dan wanita beriman yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, silakan kata Allah. Idza arada an nabi an yastankihaha. Silakan kalau Nabi ingin menikahinya. Ikhwan ibn a'azukumullah. Maknanya barakallahu fikum, boleh menikahi wanita yang menyerahkan dirinya kepadanya tanpa mahar. Barakallahu fikum. Tetapi di sini disebutkan memberikan mahar 400 dirham. Ikhwan ibn a'azukumullah. Kalau menghadiahkan dirinya kepada selain Rasul, harus memberikan mahar. Seperti kisah lain, wanita yang lain yang datang kepada Nabi kemudian berkata, ya Rasulullah, aku berikan diriku untukmu. Rasulullah SAW melihat, nazar, wa yata'ta ra'sahu, beliau menundukkan pandangannya. Sepertinya beliau tidak suka. Maka salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, zawijniha, ya Rasulullah, nikahkan aku dengannya kalau engkau tidak cocok. Kata Nabi, kau punya apa? aku gak punya apa-apa. Apa yang kamu punya untuk mahar? Aku gak punya apapun. Walau khatiman min hadid, walaupun cincin dari besi, gak punya. Kalau gitu, apa yang kamu hafal dari Quran? Maka jadikan maharnya Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Ini dalil bahwa kalau selain Rasul, tetap harus ada mahar. Itu syarat dari syarat-syarat sah pernikahan. Yang dikecualikan hanya Nabi pada mereka yang wahabat nafsaha. Tetapi kata disebutkan yuqal, dikatakan. Karena memang ada pendapat-pendapat lain. Wa yuqalu, dikatakan pula dalam pendapat lain, innallati wahabat nafsaha lin nabi, bahwa yang menghadiahkan dirinya untuk Nabi bukan beliau, tetapi Zainab binti Jahsyin yang dijuluki dengan kunyah Ummu Syarik. Namanya Ghaziyah binti Jabir ibni Wahab dari Bani Munqidh ibni Amr ibni Mu'ais ibni Amir ibni Lu'ay, juga bersambung kepada Lu'ay. Wa yuqalu bal hiya imra'atun min bani Samah ibn Lu'ay, bahkan dikatakan pula bahwa beliau adalah wanita dari bani Samah ibn Lu'ay. Fa arja'aha Rasulullah sallam, tapi Rasulullah sallam menundanya. Wa tazawwaja, yang juga dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, adalah Zainab binti Huzaimah ibn al-Harith ibn Abdullah ibn Amr ibn Abd Manaf ibn Hilal ibn Amir ibn Sa'sa'ah. Wanita inilah yang dijuluki dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Mengapa dia dijuluki dengan Ummul Masakin? Karena rahmatnya kepada orang-orang miskin, sangat penyayang pada fuqara wal masakin, membantu mereka, memberikan pada mereka makanan, memberikan memasakkan untuk mereka dan seterusnya. Zawajahu iyyaha Qabithah ibn Amr al-Hilali. Rasulullah SAW dinikahkan dengan Zainab binti Huzaimah oleh Qabithah ibn Amr ibn Hilal. Wa asdaqaha, dan Nabi memberikan sadaqnya, maharnya 400 dirham, 400 dirham. Wa kanat qablahu 'inda Ubaidah ibn al-Harith. Beliau juga janda yang dulunya di bawah seorang suami yang bernama Ubaidah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib ibn Abd Manaf. Wa kanat qabla Ubaidah 'inda Jahm. Dan sebelum Ubaidah pernah dinikahi juga oleh Jahm ibn Amr ibn al-Harith, yaitu ibnu ammiha, anak pamannya. Fahaulai allati bana bihinna Rasulullah sallam 11, mereka inilah dengan yang beberapa pekan yang lalu dibahas, merekalah 11 istri dari istri Rasulullah sallam yang beliau nikahi. Tetapi yang dipegang 9, karena yang 2 sudah wafat lebih dulu, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Zaidah binti Huzaimah Ummul Masakin radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka semua, ummahat al-mu'minin. Wa tuhufiya an tis'in, maka Nabi wafat meninggalkan 9 orang istri. Qad dzakarnahunna fi awwalil hadits, kita sudah menyebutkan tadi di awal pembahasan bab ini. Walhamdulillah. Wa tsnatani lam yadkhul bihima, ada 2 lagi yang dinikahi tapi belum dukhul, sudah diceraikan kembali. Siapa kedua orang itu? Yang pertama Asma binti Nu'man Al-Kindiyah. Dinikahi oleh Nabi SAW, kemudian Nabi mendapati padanya bayadhan, ada belang putihnya. Famata'aha wa raddaha ila ahliha, maka Nabi pun alaihi salatu wassalam memberikan mut'atat talak, kemudian ditalak, dicerai. Dan ini barakallahu fikum, nikahnya Nabi sebagai uswah hasanah, cerainya Nabi sebagai uswah hasanah. Ini sebagai syariat, ini sebagai syariat. Barakallahu fikum. Apa maksudnya? Maksudnya bagaimana cara menceraikan yang baik? Mata'aha. Mata'aha maknanya memberikan mut'ah yang dijuluki dengan mut'atut talak. Pesangon, harta untuk supaya dia tidak terlalu sedih ketika diceraikan. Ini disebut dengan mut'atut talak. Mata'aha, Nabi memberikan pesangon kepadanya supaya dia tidak terlalu sedih. Waraddaha ila ahliha, dikembalikan kepada keluarganya. Dan ini pula menjadi syariat bolehnya menceraikan seorang istri kalau ada cacat padanya. Wa Amrah, yang kedua, Amrah binti Yazid Al-Kullabiyah. Wa kanat hadithat ahdin bikufrin. Yang kedua ini Amrah binti Yazid Al-Kullabiyah, hadithatu ahdin bikufrin, baru masuk Islam, masih dekat dengan kekafiran, sehingga masih belum mengerti tentang Islam, atau masih baru masuk Islam. Falamma qadimat ala Rasulillah SAW ista'adat min Rasulillah, ketika Nabi menikahinya dan mendekatinya, tiba-tiba wanita ini berkata, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ini khana bin a'azzakumullah. Wallahu ta'ala a'lam, demikian diriwayatkan, wanita tadi justru berlindung kepada Allah dari Nabi. Maka Nabi menyatakan, engkau terhalang, engkau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dariku, maka aku tidak lagi akan menyentuhmu. Maka diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa yuqal, dikatakan pula, wallahu ta'ala a'lam, innalati ista'adat min Rasulillah, adalah yang kindiyah yang tadi. Diriwayatkan pula, wallahu alam, bahwa yang beristi'adah mengucapkan a'udhu billahi minka adalah yang kindiyah tadi, bintu ammil li asma binti Nu'man. Yuqalu inna Rasulullah SAW da'aha faqalat. Kejadiannya, Rasulullah SAW memanggilnya, dan kemudian dia berkata, inna min qawmin nu'ta wala na'ti. Qanabidina azzakumullah, aku dari satu kaum yang didatangi, bukan mendatangi. Maka Rasulullah pun menceraikannya. Karena kalimat setelahnya, yaitu ista'adah, aku berlindung kepada Allah darimu. Maka kata Nabi, engkau telah berlindung kepada Allah yang maha besar, maka aku terhalang, tidak bisa menyentuhmu. Silakan kembali ke orang tuamu. Barakallahu fikum, berarti Rasulullah SAW meninggalkan 9 istri saja. Yang pernah dinikahinya 11. Dan 2 pernah ada akad nikah tapi belum disentuh. Al-Quraisyiyat, diantara semua istri-istri Nabi yang Quraisy adalah, bahwa diantara istri-istri Nabi yang dari Quraisy, Khadijah pertama, binti Khuwailid, ibni Asad, ibni Abdul Uzza, ibni Qusay, ibni Kilab, ibni Murrah, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay. Ingat-ingat nasabnya. Yang kedua, Aisyah, binti Abi Bakr, ibni Abi Quhafah, ibni Amir, ibni Amr, ibni Ka'ab, ibni Sa'ad, ibni Taim, ibni Murrah, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay. Lu'ay lagi. Dan Hafsah yang ketiga, Hafsah binti Umar ibn Khattab, ibni Nufail, ibni Abdul Uzza, ibni Abdullah, ibni Qurtin, ibni Riyah, ibni Rayah, ibni Rizah, ibni Adi, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay. Yang keempat, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan, ibni Harb, Ibni Umayyah, Ibni Abdi Syams, Ibni Abdi Manaf, Ibni Qusay, Ibni Ka'ab, Ibni Kilab, Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay. Semuanya berakhir ke Lu'ay. Wa Ummu Salamah binti Abi Umayyah Ibni Al-Mughirah, Ibni Abdillah, Ibni Amr, Ibni Umar, Ibni Makhzum, Ibni Yaqbah, Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay. Yang berikutnya Saudah binti Zam'ah, Ibni Qais, Ibni Abdi Syams, Ibni Abdi Wuddin, Ibni Nasr, Ibni Malik, Ibni Hisr, Ibni Amir, Ibni Lu'ay. Wal Arabiyat, ini yang Quraisyiat, yang semuanya nasabnya ke Quraisy, berakhir pada Lu'ay, dan masih lanjutnya sama. Wal Arabiyat ghairahunna, istri-istri Nabi yang Arab tetapi bukan Quraisy. Siapa saja mereka? Ada 7. Zainab binti Jahsyin, Ibni Ri'ab, Ibni Ya'mur, Ibni Sabirah, Ibni Murrah, Ibni Kabir, Ibni Ghanam, Ibni Dudan, Ibni Asad, Ibni Huzaimah. Yang kedua Maimunah binti Al-Harith, Ibni Hazan, Ibni Bahir, Ibni Huzam, Ibni Ruwaibiyah, Ibni Abdillah, Ibni Hilal, Ibni Amir, Ibni Sa'sa'ah, Ibni Muawiyah, Ibni Bakr, Ibni Hawazun, Ibni Mansur, Ibni Ikrimah, Ibni Khosfah, Ibni Qais, Ibni Ailan. Yang berikutnya Zainab binti Khuzaimah, Ibni Al-Harith, Ibni Abdillah, Ibni Amr, Ibni Abdi Manaf, Ibni Hilal, Ibni Amir, Ibni Sa'sa'ah, Ibni Muawiyah, dan kemudian yang berikutnya Juwairiyah. Juwairiyah binti Al-Harith, Ibni Abi Dirar, Al-Khuza'iyah, ثم المستلقية وأسماء بنت النعمان الكندية وعمرة بنت يزيد الكلابية. Yang bukan Arab, bukan Quraisy, bukan Arab, ada satu, yaitu Safiyah binti Huyai ibni Akhtab, dari kalangan Yahudi, bukan dari kalangan Arab, dari suku Bani Nadir. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, masalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Udna ila zikri syakwa Rasulullah sallam, kembali kepada pembahasan sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau Ibn Hisham berbicara tentang istri-istri Nabi karena berkaitan dengan pembahasan Rasulullah sallam sakit dan meminta izin pada istri-istrinya agar dirawat di rumah Aisyah, dan mereka semua ridha, sehingga berbicara siapa saja istri-istri Nabi. Berkata Ibn Ishaq selanjutnya dibahas sakitnya Nabi. Qala Ibn Ishaq rahimahullah, haddatsani Ya'qub Ibn Utbah an Muhammad Ibn Muslim Az-Zuhri عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة. Ibn Ishaq menyebutkan sanadnya sampai kepada Aisyah Ummul Mukminin. Qalat, menceritakan, kharaja Rasulullah SAW yamshi baina rajulaini min ahli. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dipapah oleh 2 orang dari kerabatnya, keluarganya. Ahaduhuma Al-Fadl Ibn Abbas, salah satunya adalah Fadl bin Abbas. Wa rajulun akhar, dan satu orang yang lain, tidak disebut siapa, sepertinya Aisyah tidak perhatian siapa dia. Asiban ra'sahu, dalam keadaan diikat kepala Rasulullah SAW. Takhuttu qadamahu, dalam keadaan beliau menyeret-nyeret langkahnya, dipapah oleh 2 orang. Hingga masuk ke rumahku, kata Aisyah. Qala Ubaidillah, berkata Ubaidillah, salah satu dari rawi tadi, mengatakan, hudistu hadal hadith, Aku disampaikan hadis ini oleh Abdullah bin Abbas. Dan aku ceritakan ucapan Aisyah tadi. Faqala, maka Ibn Abbas berkata, hal tadri manir rajulul akhar? Tahukah kamu siapa orang yang lainnya? Yang ini Fadl bin Abbas. Yang satunya siapa? Qalat la. Aqultu la. Kata Ubaidillah, aku tidak tahu. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Thumma ghumira. Kemudian beliau pun semakin parah sakitnya. Ghumira di footnote yang disebut asabathu ghamratal marad. Tertimpa sakit yang lebih parah. Dalam keadaan semakin dahsyat sakitnya. Ishtadda bihi waja'uhu. Faqala. Maka Nabi berkata, hariqu alayya sab'a qirabin min abarin syatta. Siramlah aku dengan 7 gayung dari sumur yang berbeda. Hatta akhruja ila an-nasi fa'ahad ilaihim, agar aku bisa keluar menemui manusia dan aku memberikan pesan-pesan untuk mereka, yakni pesan-pesan terakhir. Qala fa'adnahu fi makhdabin li Hafsah, maka kami dudukkan beliau di mikhdab, seperti kotak kayu kecil dipakai biasa untuk mencuci, milik Hafsah binti Umar. Thumma sababna, setelah didudukkan di bangku kecil tadi, maka disiramkan air ke kepalanya. Hatta tafiqa, hingga beliau segar sambil berkata dengan kalimat hasbukum, hasbukum, cukup, cukup. Hasbukum, kata Nabi, cukup, cukup. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, hadatsani Ayyub ibn Bashir, menyampaikan kepadaku Ayyub ibn Bashir bahwa Rasulullah SAW keluar dalam keadaan diikat kepalanya setelah segar tadi, keluar duduk di mimbar. Tsumma kana awwalu ma takallama bihi annahu shalla ala ashabi Uhud. Awal pertama yang beliau bicarakan adalah tentang para syuhada Uhud. Aku menyolatkan mereka, aku mendoakan mereka, aku memberikan istighfar, memintakan ampun untuk mereka. Fa'idnarul salah alaihim. Beliau memperbanyak doa, mendoakan syuhada Uhud. Sampai kemudian beliau berkata, inna abdan min ibadillahi khayyarahu baina dunya wa baina ma'indahu. Ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi pilihan oleh Allah. Apakah dia mau tetap di dunia atau memilih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Fakhtara ma'indallah. Maka hamba itu pun memilih apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Fafahimaha Abu Bakrin. Yang langsung memahami ucapan itu adalah Abu Bakar. Fabaka, maka beliau pun menangis. Arafa annal maqsud nafsahu. Dia paham bahwa yang dimaksud adalah dirinya. Walaupun Rasulullah SAW tidak mengatakan aku, mengatakan ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang diberi pilihan, mau dunia atau mau akhirat. Mau dunia atau mau kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hamba itu memilih untuk kembali ke sisinya. Abu Bakar langsung menangis sambil berkata, "Banahnu nufdika bi anfusina wa abnaina ya Rasulullah." Bahkan kami siap untuk menebusnya dengan diri-diri kami dan anak-anak kami ya Rasulullah. Kata Nabi ala rislik, ya Abu Bakrin, tenang ya Abu Bakar, sebentar ya Abu Bakar. Unduru hadhihi al-abwab al-mawtuba fil masjid. Lihatlah pintu-pintu yang mengarah ke masjid ini. Semuanya tertutup kecuali pintu Abi Bakrin. Fa inni la a'lam ahadan. Aku tidak tahu seorang pun yang lebih afdal dalam persahabatannya kepadaku dan banyak bantuannya kepadaku daripada dia. Dari Abu Bakar. Aku enggak dapati satu orang pun yang lebih afdal persahabatannya, lebih banyak mendukung, lebih banyak membantu daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan kata Imam Az-Zuhri masih haddatsani Abdurrahman bin Abdullah, menyampaikan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bahwasanya ba'dha ala Sa'id bin Mu'alla anna Rasulullah sallam qala yawma idin, menukil dari beberapa keluarga Sa'id bin Mu'alla bahwasanya Rasulullah sallam ketika itu berkata, inni law kuntu muttakhidan min al-ibadi khalilan lattakhadtu Aba Bakr khalila. Kalau saja aku akan mengambil khalil, kekasih, teman yang paling dekat disebut khalil, niscaya aku akan ambil Abu Bakr sebagai khalilku. Walakin suhbatun wa ikha'u iman, tetapi cukup persaudaraan dan persahabatan. Karena Rasulullah SAW adalah khalilullah. Maka beliau alaihi salatu wasalam tidak menjadikan dari makhluk seorang khalil. Khalilnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau berkata, lau kuntu muttakhidan minal ibadi khalilan lattakhadtu Aba Bakr khalila. Kalau saja aku mengambil dari manusia sebagai khalil, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Tetapi aku tidak mengambil dari manusia khalilan. Maka cukup sohbah, persahabatan, dan cukup ikhwat ikha atau ikha'u iman, persaudaraan keimanan. Hatta yajma'allahu bainana indah, hingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kami di sisinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan ini mengandung pesan. Ucapan ini mengandung wasiat. Kalau saja mereka mau mendengarkan dengan baik, mau memahami dengan baik, bahwasanya pintu-pintu yang lain semuanya tertutup kecuali pintunya Abu Bakar, dan orang yang terbaik di tengah kalian adalah Abu Bakar. Barakallahu fikum. Ini namanya isyarat. Isyarat bahwa tidak ada yang layak menggantikannya kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ditambah lagi dengan Rasulullah SAW ketika tidak bisa mengimami, beliau berkata, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat menggantikan Rasulullah SAW. Keluarga Abu Bakar khawatir Abu Bakar terkena laum dari manusia. Laum itu artinya kekecewaan. Kami tunggu Rasul, datangnya Abu Bakar, begitu. Sehingga keluarga berkata, ya Rasulullah, Abu Bakar itu suaranya pelan, tidak jelas. Ya Rasulullah, kadang-kadang Abu Bakar itu menangis sehingga bacaannya begitu. Untuk menghindarkan jangan sampai manusia menuangkan kekecewaannya, Rasulullah tidak datang kepada Abu Bakar. Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. Muru Abu Bakar fal yusalli bin nas. Dalam riwayat menyuruh Aisyah, muri abaki fal yusalli bin nas. Sampai ketika 3 kalinya Nabi menyatakan, wa innakum la sawahibu Yusuf. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami, kalian itu seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf menginginkan untuk lebih diperhatikan oleh bapaknya daripada Yusuf, kemudian berbuat sesuatu kejelekan pada Yusuf. Kalian ini seperti sawahibu Yusuf. Ikhwan ibn a'azakumullah. Akhirnya Abu Bakar mengimami. Tetapi di tengah-tengah salat, Rasulullah SAW memaksakan dirinya untuk keluar. Maka Abu Bakar mundur. Rasulullah SAW salat di depan, Abu Bakar mengikuti Rasulullah SAW, para sahabat musallin makmumnya mengikuti Abu Bakar. Rabbi na'azukumullah kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Ini menunjukkan isyarat yang berikutnya. Kalau Abu Bakar memang paling pantas menjadi khalifah. Yang ketiga, isyarat lain. Ada seseorang ibu-ibu yang datang untuk bertanya tentang Islam. Sampai kemudian Nabi berkata, nanti tahun depan di musim haji berikutnya, engkau datang lagi kemari. Kata wanita tadi, ya Rasulullah, kalau aku kembali dan engkau tidak ada, bagaimana? Kalau engkau kembali dan aku tidak ada, i'ti Abu Bakrin. Kalau engkau kembali, aku tidak ada, datangi Abu Bakrin. Dan juga keutamaan-keutamaan lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya menunjukkan isyarat bahwa Abu Bakar jadi khalifah. Sehingga ketika terjadi pembicaraan tentang khalifah dan ada yang mengusulkan Abu Bakar, tidak ada pertentangan, tidak ada perbantahan, enggak ada pertikaian, semuanya sepakat. Dengan kata-kata radina, kami ridha. Seorang yang mengimami salat kami sebagai imam kami, khalifah kami. Orang yang ditunjuk oleh Nabi sebagai imam salat kami, maka dia juga yang pantas untuk menjadi imam kami, menjadi pemimpin kami. Tidak ada yang berbeda pendapat kecuali yang terlambat. Bukan berbeda pendapat, tetapi terlambat, karena ketika pembicaraan tadi mereka tidak hadir, tetapi kemudian mereka hadir dan mereka berbaiat. Bahkan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan dengan kalimatnya yang masyhur, yang terkenal, yaitu kalimat uqdu ma antum taqdun inni akrahul khilaf. Putuskanlah oleh kalian keputusan-keputusan kalian, aku tidak suka perpecahan. Inni akrahul khilaf hatta takunu jama'atan au amutu kama mata ashabi. Hingga kalian bersatu dalam satu jamaah, atau kalau tidak, lebih baik aku binasa, lebih baik aku mati saja seperti matinya para sahabat-sahabatku. Ikhwan fillah a'azzakumullah, pembicaraan Rasulullah SAW ketika sakit tadi tentang masalah keutamaan Abu Bakar. Yang kedua adalah pembicaraan tentang pemberangkatan pasukan Usama. Pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, beliau dan bapaknya dua-dua sahabat, hibbu Rasulillah ibni hibbi Rasulillah, kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan oleh Nabi sebagai pemimpin pasukan besar yang di dalamnya ada muhajirin, ada ansar, ada sahabat-sahabat kibar. Padahal umurnya Usama baru 17 tahun atau sekian belas tahun. Sehingga diriwayatkan wallahu taala a'lam, mereka yatabata itu berlambat-lambat. Nanti, jangan berangkat dulu, Rasulullah masih sakit. Nanti, jangan berangkat dulu, Rasulullah salam begini, nanti begini. Ikhwan fillah a'azzakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kalimatnya, ayuhan nas anfidhu ba'ta Usama. Wahai manusia, kerjakanlah perintah untuk berangkat wahai pasukan Usama. Fala amri lain kultum fi imaratihi laqad kultum fi imarati abihi. Sungguh kalau kalian membicarakan kepemimpinan Usama, berarti kalian juga membicarakan kepemimpinan Zaid, bapaknya yang sebelumnya, beliau juga pemimpin. Wa innahu la khaliqun lil imarah, dia sungguh pantas untuk menjadi pemimpin perang. Wa in kana abuhu la khaliqan laha, sebagaimana bapaknya juga pantas sebagai pemimpin perang. Kata Ibn Hisham, haddatsani Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair an Urwah ibn Zubair wa ghairihi min al-ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaffa an-nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat manusia enggan dan berlambat-lambat untuk berangkat bersama Usama. Wa huwa fi wajhihi, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Maka Nabi pun keluar dari rumahnya dalam keadaan diikat kepalanya dan beliau berkata tentang pasukan Usama, berangkat. Berangkatlah kalian, sungguh demi Allah, apakah kalian membicarakan tentang kepemimpinan Usama? Kalau kalian ragu dengan kepemimpinan Usama, sesungguhnya dulu juga bapaknya memimpin dan dia pantas untuk memimpin. Maka Usama pantas untuk memimpin seperti bapaknya pantas untuk memimpin. Tsumma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun turun dari mimbar, wa kama syannasu fi jihazihim. Maka manusia pun bersegera. Sami'na wa ata'na. Ini para sahabat. Begitu ditegur oleh Nabi, berangkat. Mengapa kalian ragu dengan kepemimpinan Usama? Begitu. Maka setelah Rasulullah turun dari mimbar, mereka semua bersiap-siap menyiapkan bekalnya dan kemudian berangkat. Wasta'azza bi Rasulillah sallallahu waja'uhu fa kharaja Usama. Maka Usama pun berangkat sesuai dengan perintah Nabi memimpin pasukan yang besar. Wa kharaja jaisuhu ma'ah, dan keluar pasukannya bersamanya. Hatta nazalul Juraf, hingga sampai di daerah Juraf minal Madinah, kurang lebih satu farsakh dari Madinah. Fadaraba bihi askarahu, maka beliau mulai membuat kemah-kemahnya di sana karena sudah malam. Wa tatama ilaihi an-nas, dan di situ manusia bergabung untuk berangkat bersama-sama. Wa taqala Rasulullah sallallahu, sedangkan Rasulullah semakin berat sakitnya. Fa aqama Usama wan nas liyanduru mallahu qadin fi Rasulillah, maka mereka pun menunggu berita bagaimana Rasulullah, bagaimana Rasulullah sallallahu. Mereka ingin berangkat segera mentaati perintah Nabi, tapi hati mereka gelisah, bagaimana dengan Rasulullah sallallahu. Demikian keadaan para sahabat waktu itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala wa billahi taufiq. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.